Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah sebelum hari lebaran telah kita selesaikan kajian kita mengenai masalah faraid. Juga telah kita mulai kajian kita mengenai masalah wasiat. Dan untuk kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan menyelesaikan kajian kita mengenai wasiat. Kalau masih ada waktu, maka kita akan mengkaji masalah isok. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan arti daripada kalimat wasiat, baik menurut bahasa atau menurut istilah ulama fikih. Juga telah kita sebutkan rukun daripada wasiat. Juga telah kita singgung mengenai hal-hal atau barang-barang yang boleh untuk diwasiatkan. Dan untuk kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai rukun yang kedua, yaitu orang yang mewasiatkan atau al-wasi. Siapakah orang yang boleh mewasiatkan itu dan syaratnya apa saja. Juga akan kita bahas juga mengenai siapakah orang yang bisa menerima wasiat dan syaratnya apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Imam Abu Suja' beliau mengisyaratkan dan berkata, "Wa tashihul wasiyatu, dan wasiat sah, min kulli malikin, dari setiap orang yang memiliki aqilin, yang berakal. Likullin mutamallikin, untuk setiap orang yang bisa untuk memiliki, au fi sabilillahi, atau wasiat di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dari ibarat ini, Imam Abu Suja', ibarat ini meskipun ibaratnya yang sangat pendek, tapi mengandung dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai siapakah orang yang boleh untuk mewasiatkan, dan pembahasan yang kedua adalah siapakah orang yang boleh untuk menerima wasiat. Di sini beliau mengatakan wa tashihul wasiyatu, wasiat sah, min kulli malikin, dari setiap orang yang memiliki aqilin, yang berakal. Likulli mutamallikin, ini adalah kata-kata likulli mutamallikin adalah isyarat untuk orang yang boleh untuk menerima wasiat. Likulli mutamallikin, untuk setiap orang yang bisa untuk memiliki. Ini kalau memang orang yang menerima wasiat adalah orang yang telah ditentukan, au fi sabilillah, atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah isyarat bahwasanya wasiat itu boleh untuk jihad atau untuk sesuatu yang secara umum, seperti untuk sabilillah atau untuk para fakir miskin atau untuk anak yatim misalnya, yang mana orang yang menerima wasiat tidak ditentukan. Secara terperinci, orang yang boleh untuk mewasiatkan, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-wasi, ini sah wasiatnya jika dia memenuhi beberapa syarat, yaitu empat syarat secara terperinci yang disebutkan oleh para ahli fikih. Yang pertama adalah al-aqlu. Orang yang mewasiatkan haruslah orang yang berakal, dan ini adalah syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Ya, secara otomatis seperti kajian kita yang sering kita singgung bahwasanya orang yang tidak berakal atau orang yang gila, segala bentuk tasarruf atau gerak-gerik atau ucapan yang keluar dari orang yang gila tidak dianggap, dalam hukum fikih tidak dianggap. Itu berdasarkan daripada hadis yang sering kita sebut, yaitu hadisnya Imam Ibnu Majah yang mengatakan bahwasanya rufi al-qalamu an salasin. Qalam atau pena diangkat dari tiga orang ini. Maksudnya segala bentuk tasarruf dan gerak-gerik tiga orang ini tidak dianggap, tidak dicatat oleh malaikat. Termasuk salah satu dari mereka adalah anil majnun hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai orang tersebut sembuh dari gilanya. Maka syarat yang pertama ini adalah orang yang boleh untuk mewasiatkan adalah orang yang berakal. Karena wasiat ini adalah salah satu bentuk daripada tabarruk atau bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma. Maka disyaratkan orang tersebut harus orang yang berakal. Kalau orang tersebut orang tidak berakal, seperti orang yang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, yang mana mabuknya ini ghairu muta'addin, tidak disengaja sampai hilang akalnya. Kalau orang tersebut mengucapkan sesuatu yang berbau wasiat, maka wasiatnya tidak sah. Yang kedua adalah al-bulugh, orang tersebut adalah orang yang sudah baligh. Maka secara otomatis wasiat yang keluar dari mulut anak kecil yang belum baligh tidak dianggap dan tidak sah. Karena seperti yang saya terangkan berkali-kali, seperti orang kecil ya, seperti anak kecil ya, begitu juga orang gila, segala bentuk tasarufnya tidak sah, tidak dianggap dalam hukum fikih, tidak dianggap sama sekali. Yang ketiga adalah al-ikhtiar, orang tersebut mewasiatkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kalau wasiat yang keluar dari mulutnya atau yang ditulis itu adalah wasiat atas paksaan dari orang lain, maka wasiatnya tidak sah. Syarat yang keempat adalah al-hurriyah, orang tersebut adalah orang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Karena apa? Karena segala bentuk harta yang berada di tangan seorang hamba sahaya adalah merupakan milik tuan atau majikan daripada hamba sahaya tersebut. Jadi hamba sahaya menurut madzhab Syafi'i tidak bisa memiliki apapun, segala yang dimilikinya adalah milik daripada tuan atau majikannya. Kalau terpenuhi empat syarat ini, maka sahlah orang tersebut untuk mewasiatkan atau untuk menjadi wasi, yaitu orang yang berakal, orang yang sudah baligh, orang tersebut mewasiatkan tanpa ada paksaan, dan orang tersebut adalah orang yang merdeka. Maka kalau kita lihat keempat syarat ini, berarti kalau seandainya ada orang kafir mewasiatkan sesuatu, maka wasiatnya sah. Karena Islam tidak disyaratkan dalam sahnya wasiat. Jadi kalau ada orang kafir wasiat, misalnya saya mewasiatkan nanti kalau saya meninggal, rumah yang saya tempati ini untuk anak saya yang telah masuk Islam, maka boleh. Wasiat ini dianggap sah karena syaratnya, syarat sahnya orang wasiat cuma berakal, baligh, tidak ada paksaan, dan huriyah, tidak ada yang namanya Islam harus disyaratkan, enggak. Maka wasiat dari orang kafir hukumnya sah dan bisa diterima. Begitu juga wasiat yang diucapkan oleh orang yang mahjur alaih, orang yang banyak hutangnya, misalnya mahjur alaih, baik mahjur bisafa atau mahjur dengan dengan banyak hutangnya, maka wasiat yang dia ucapkan sah. Karena syarat sahnya wasiat di sini tidak disebutkan harus orang yang rasyid, tidak. Maka orang yang mahjur alaih boleh untuk menulis wasiat, dan wasiatnya nanti akan dilakukan setelah dia meninggal kalau memang hartanya ada tersisa setelah dibayar hutang-hutangnya. Jadi empat hal inilah yang menjadi syarat sahnya orang yang bisa untuk mewasiatkan. Terus yang kedua adalah al-musola, orang yang berhak untuk menerima wasiat. Siapakah orang yang berhak untuk menerima wasiat? Ya. Orang yang berhak menerima wasiat ini sama Imam Abi Suja dibagi menjadi dua. Ada yang namanya muayyan, ada yang namanya ghairu muayyan. Di sini muayyan adalah, yang dimaksud dengan muayyan adalah yang sudah ditentukan, yang sudah ditentukan orangnya. Yang ghairu muayyan tidak ditentukan orangnya. Beliau mengatakan di sini walikullin likulli mutamallikin, boleh wasiat untuk setiap orang yang bisa memiliki, au fisabilillah, atau di jalan Allah. Kata-kata fisabilillah adalah isyarat bahwasanya kita boleh untuk mewasiatkan, memberikan sesuatu untuk jihad yang ghairu muayyana, untuk orang yang tidak ditentukan, seperti fisabilillah para fakir miskin atau anak yatim dan yang lainnya. Nah, masing-masing ini harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi jika wasiat tersebut ingin sah. Maka jika orang yang diwasiati memenuhi syarat yang akan saya sebutkan, maka dia berhak untuk menerima wasiat tersebut. Yang pertama adalah kalau memang wasiat itu adalah untuk orang yang telah ditentukan, di sini disebutkan likulli mutamallikin, orang tersebut adalah orang yang bisa untuk menerima kepemilikan, bisa dikasih sesuatu. Maka tidak sah kita mewasiatkan sesuatu untuk orang yang telah meninggal. Misalnya kalau ada orang yang mau meninggal terus berkata, nanti kalau saya mati berikan tambak saya ini kepada fulan yang telah meninggal. Tidak bisa, karena orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa menerima apa-apa. Atau diberikan kepada sesuatu yang tidak bisa menerima kepemilikan. Misalnya dia mengatakan, kalau saya meninggal berikan duit ini kepada kambingnya fulan. Tidak boleh, karena kambing tidak bisa menerima kepemilikan. Maka syarat yang pertama, kalau memang orang yang diwasiati, diberi wasiat itu adalah orang yang telah ditentukan, maka syaratnya adalah likulli mutamallikin, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, orang tersebut bisa menerima kepemilikan. Maka dari sini boleh kita wasiat untuk janin atau untuk kandungan yang masih dikandung oleh ibunya. Misalnya kalau ada seorang kakek, saya wasiat nanti kalau saya meninggal, misalnya, uang ini berikan kepada cucu saya yang masih dikandung oleh menantu saya. Ini boleh. Selagi anak tersebut sudah ada di kandungan, sudah ada, maka boleh sah wasiat untuk dia. Nanti harus dilaksanakan jika anak tersebut lahir dengan keadaan sehat walafiat hidup. Kalau anak tersebut lahir dalam keadaan sehat walafiat, terus hidup, terus besar, maka harus diberikan wasiat tersebut kepada anak tadi. Karena dia adalah tergolong orang yang bisa menerima kepemilikan meskipun fil mustaqbal, meskipun untuk hari yang akan datang. Bukan seketika itu, tapi hari yang akan datang dia bisa menerima kepemilikan, maka boleh kita kasih wasiat. Yang kedua, wasiat ini diharuskan harus tidak dalam bentuk maksiat atau tidak untuk suatu kemaksiatan. Maka tidak boleh kita wasiat untuk hal yang maksiat. Misalnya, contohnya bagaimana? Nanti kalau saya meninggal, misalnya, Quran ini berikan kepada fulan yang kafir. Nah, tidak boleh. Karena orang yang kafir tidak berhak untuk menerima Al-Quran. Maka wasiat ini dianggap oleh para fuqaha sebagai wasiat fi jihatil maksiyah, wasiat untuk jalan kemaksiatan. Maka tidak diperbolehkan. Atau seandainya saya punya budak, seandainya ya, kalau ada, seandainya saya punya budak muslim, terus nanti saya katakan, nanti kalau saya meninggal, budak muslim ini, si A ini kasihkan ke fulan yang kafir, itu maka tidak diperbolehkan. Atau saya mengatakan, misalnya, nanti kalau saya meninggal, itu senjata, atau itu misalnya pistol-pistol yang ada di rumah itu, kasihkan kepada perampok sana. Tidak boleh, karena pistol-pistol tersebut akan dipakai untuk merampok oleh dia. Atau berikan duit ini untuk sumbangan kepada Al-Qaeda misalnya. Tidak boleh, karena uang tersebut atau barang tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan. Maka syarat yang kedua untuk orang yang berhak untuk menerima wasiat adalah jangan sampai wasiat itu adalah untuk suatu kemaksiatan. Yang ketiga, wasiat harus wasiat untuk orang tertentu. Orang tersebut harus sudah ditentukan. Orang tersebut sudah ditentukan. Syarat yang ketiga, ayyakuna muayyanan, orang yang menerima wasiat harus sudah ditentukan. Kalau misalnya dia mengatakan sebelum meninggal, dia mengatakan nanti kalau saya meninggal berikan tambak saya ini kepada salah satu anaknya fulan. Tidak boleh. Harus ditentukan siapa yang akan Anda kasih. Kalau salah satu anak fulan, nanti akhirnya kalau dia meninggal dikasih ke siapa, nanti akan rebutan. Maka harus ditentukan ke fulan. Tidak boleh salah satu anak fulan atau salah satu anak ini dua ini kasih wasiat saya kalau saya meninggal. Tidak boleh. Yang keempat, orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang sudah ada. Kalau orang tersebut belum ada, maka tidak sah. Misalnya, nanti kalau saya meninggal, tambak ini kasihkan kepada cucu saya, anaknya Zaid. Padahal Zaid belum kawin. Maka orangnya belum ada, orang yang dikasih wasiat belum ada, maka tidak sah. Tapi kalau orangnya itu sudah ada dalam bentuk apa kandungan, maka boleh seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya tambak ini kalau saya meninggal kasihkan kepada cucu saya yang masih dikandung oleh menantu saya itu. Nah ini boleh. Tapi kalau untuk anaknya Zaid, Zaid sendiri belum kawin, belum punya anak, maka tidak diperbolehkan. Jadi orang yang berhak untuk menerima wasiat kalau orang tersebut adalah orang yang sudah ditentukan, syaratnya empat. Saya ulangi lagi syaratnya empat. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang bisa menerima kepemilikan. Di sini takbirnya Imam Abi Suja, likul limu tamalikin, orang yang bisa untuk menerima kepemilikan. Yang kedua, wasiat yang dikasihkan adalah bukan wasiat untuk kemaksiatan. Yang ketiga, orang yang diberi wasiat adalah orang yang sudah ditentukan. Jangan kok salah satu anaknya fulan, enggak, tapi harus sudah ditentukan. Yang keempat, orang yang dikasih wasiat adalah orang yang sudah ada, meskipun dalam bentuk janin atau dalam bentuk kandungan. Tapi kalau orangnya belum ada, belum lahir, belum ada sama sekali, maka wasiatnya tidak sah. Nah, empat hal ini adalah wasiat adalah syarat bagi orang yang berhak untuk menerima wasiat. Kalau terpenuhi, maka wasiatnya sah. Ini kalau jika yang diberi wasiat adalah orang yang sudah ditentukan, muayyan dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya orang yang atau pihak yang dikasih wasiat adalah ghairu muayyan, seperti di sini disebutkan sabilillah, boleh. Misalnya adalah orang yang mau meninggal, dia wasiat, nanti kalau saya meninggal, maka harta saya ini kasihkan ke fakir miskin, atau kasihkan ke anak-anak yatim, atau kasihkan ke para janda yang tidak punya, misalnya. Maka boleh, wasiat seperti ini boleh. Tapi disyaratkan ya, agar wasiat ini sah, adalah wasiat tersebut jangan sampai wasiat untuk kemaksiatan. Untuk kemaksiatan. Jadi wasiat yang mana orang yang menerima wasiat tersebut adalah jihah ghairu muayyana, adalah jihah yang belum ditentukan. Orang yang menerima itu tidak, bukan orang tertentu, tapi dalam bentuk orang banyak. Ini boleh dengan syarat satu saja syaratnya, yaitu hendaknya wasiat ini tidak untuk suatu hal yang maksiat. Maka boleh jika Anda, saya mewasiatkan nanti kalau saya meninggal, tambak saya ini nanti hasilnya, kalau hasil setiap, misalnya hasilnya setiap tahun kasihkan ke para fakir miskin, atau tambak ini saya wasiatkan nanti untuk masjid, atau untuk para ulama, atau untuk bikin misalnya maulid, misalnya boleh. Itu semuanya adalah diperbolehkan dengan syarat tidak ada bentuk kemaksiatan. Misalnya bentuk kemaksiatan bisa bagaimana? Misalnya kalau saya meninggal, maka saya mewasiatkan uang yang saya punya ini untuk membangun klub malam, atau untuk membangun tempat disco, atau untuk membangun tempat pelacuran. Na'udzubillah, tidak sah. Atau misalnya kalau saya meninggal, maka uang saya yang ada di berangkas itu pakai untuk bangun gereja misalnya, na'udzubillah, maka tidak sah. Wasiat seperti ini tidak sah, karena wasiat yang berbentuk atau berbau kemaksiatan. Di sini para fuqaha menyebutkan beberapa jihad atau bentuk-bentuk wasiat yang secara umum tidak untuk seseorang atau tidak untuk perorangan. Di sini para fuqaha menyebutkan fi sabilillah, wasiat untuk sabilillah. Kalau ada orang mengatakan saya mewasiatkan bahwasanya uang yang saya miliki ini sepertiganya untuk sabilillah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh wasiat seperti ini sah. Nanti siapa yang berhak menerima wasiat tersebut, ya? Yang berhak menerima wasiat tersebut adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjihad melawan orang kafir di medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang berhak untuk mendapatkan wasiat tersebut, seperti pembahasan kita dalam bab zakat ya. Di sana disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah al-huzah, orang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Orang yang sukarela jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melawan orang kafir. maka mereka lah yang berhak untuk mendapatkan wasiat. Dari wasiat, jika sighatnya yang diucapkan oleh orang yang wasiat adalah untuk sabilillah. Dan keterangan masalah sabilillah ini telah kita singgung dalam bab zakat. Ya. Ada yang mengatakan kata-kata sabilillah ini adalah lebih luas lagi, bukan untuk orang yang berperang saja, tapi orang, setiap orang yang membela agama Allah, baik itu dengan cara berdakwah atau dengan cara mengajarkan orang lain, ya, maka mereka masuk dalam kategori fisabilillah. Juga kalau seperti contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah wasiat untuk para ulama. Jika dia mengatakan sepertiga dari harta saya ini adalah saya wasiatkan untuk para ulama, maka wasiat tersebut kalau orang tersebut telah meninggal harus dilaksanakan dan dikasihkan kepada para ulama. Ulama siapa saja, yang penting ulama. Dan dimaksud, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama agama secara otomatis, yaitu ulama yang belajar atau yang mumpuni, orang yang mumpuni, yang alim dalam segi tafsir, dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih, juga ilmu akidah. Mereka lah yang disebut dengan ulama uddin. Kalau dikatakan atau kalau disebutkan kata-kata ulama atau alim dalam kitab-kitab fikih, maka yang dimaksud mereka adalah orang yang alim dalam masalah fikih, hukum-hukum Islam, dalam masalah hadis, dalam masalah tafsir, dan dalam masalah usul fikih atau dalam masalah akidah. Mereka lah yang masuk dalam kategori ulama kalau diucapkan atau disebutkan dalam kata-kata atau dalam kitab-kitab fikih. Ya. Maka boleh. Atau misalnya fuqara, termasuk yang disebutkan oleh para ulama, dicontohkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah jika ada orang mengatakan saya mewasiatkan harta saya ini untuk para fuqara, untuk para orang-orang fakir. Maka harta tersebut diberikan kepada para fakir miskin. Tidak diberikan kepada orang lain. Begitu juga kalau ada orang mengatakan saya wasiatkan harta saya ini sepertiganya untuk ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Ahlul bait adalah orang yang tidak boleh menerima zakat dalam bab fikih Syafi'i, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Atau misalnya saya wasiatkan harta saya ini sepertiganya untuk sanak saudara saya, maka masuk dalam dalam wasiat ini adalah setiap sanak saudara dia, baik dari bapaknya atau dari ibunya, pamannya, bibinya, semuanya masuk, dapat mendapatkan sebagian daripada wasiat tersebut. Ini adalah contoh daripada wasiat-wasiat untuk jihah hayru mu'ayyanah, untuk apa namanya, untuk orang yang tidak ditentukan, untuk jihah hayru mu'ayyanah, untuk jihah amah, ya. Jadi wasiat, orang yang berhak menerima wasiat oleh para ahli fikih dibagi menjadi dua. Kadangkalanya wasiat tersebut diperuntukkan untuk orang yang telah ditentukan oleh orang yang mewasiatkan, seperti untuk Zaid, untuk Fulan, atau orang tersebut orang yang bersifat am, bersifat umum, seperti untuk para fakir miskin, untuk pondok misalnya, atau untuk masjid-masjid, atau untuk para ulama. Nah, keduanya ini sah. Nah, cuma kalau yang diwasiati atau yang menerima wasiat itu adalah orang yang telah ditentukan, maka disyaratkan 4 syarat seperti yang saya sebutkan tadi. 4 syarat, ya, yaitu harus tidak ada kemaksiatan, orangnya telah ditentukan, dan orangnya sudah ada ketika maksiat, ketika wasiat. Yang keempat adalah orangnya itu bisa untuk menerima kepemilikan. Tapi kalau yang diwasiati, yang berhak menerima wasiat, yang diwasiati, ya, oleh orang yang mewasiatkan itu adalah jihad ama, maka syaratnya cuma satu saja. Jangan sampai wasiat tersebut untuk suatu hal yang maksiat. Kalau wasiatnya secara umum dan tidak ada unsur kemaksiatan, maka wasiatnya sah. Wasiatnya sah. Ini adalah mengenai orang yang boleh mewasiatkan dan orang yang berhak untuk menerima wasiat. Terus setelah menerangkan hal ini, Imam Abi Suja beliau mengatakan, wahya minas sulus, dan wasiat ini adalah dihitung dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Fa in zada, kalau wasiat tersebut lebih dari sepertiga, wuqifa ala ijazatil waratsah, maka wasiat tersebut tidak sah, yang lebihnya tersebut tidak sah kecuali atas izin ahli waris yang lainnya. Wala tajuzul wasiatu liwarisin, dan wasiat tidak boleh kita peruntukkan untuk ahli waris. karena ahli waris sudah mendapatkan bagian dari tarikah seperti yang sering kita sebutkan. Illa ayyujizaha baqil warasah, kecuali ahli waris yang lainnya memperbolehkannya. Nah, di sini wasiat ya. Wasiat dalam mazhab Syafi'i, wasiat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh atau disunatkan tidak lebih dari sepertiga. Disunatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi wasiat itu ada batasannya, tidak boleh wasiat semua harta kasihkan ke fakir miskin, tidak boleh. Karena harta tersebut adalah, kalau orang tersebut mau meninggal, maka harta tersebut nanti kalau dia meninggal akan dimiliki oleh ahli warisnya. Maka batasan wasiat adalah Anda boleh melakukan wasiat, tapi jangan sampai lebih dari sepertiga. Ini adalah berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ketika selesai haji wada, saya terkena sakit yang sangat keras sekali. Yang mana sakit ini, kata beliau, adalah sakit yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian ketika dalam keadaan sakit yang parah seperti ini, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah menengok dia dalam keadaan sakit. Kemudian dia izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan hartanya semua. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, balaghani ma tara minal wajah." Ya Rasulullah, Anda melihat saya sekarang dalam keadaan sakit yang sangat parah sekali. Wa ana dzumalin, dan saya adalah orang yang kaya, punya banyak harta. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Saya tidak punya ahli waris kecuali seorang anak putri, satu-satu tok yang warisi. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Apakah saya boleh untuk sedekah, untuk wasiat 2/3 dari harta saya ini saya wasiatkan untuk orang lain? Jawabnya Rasulullah, "La, jangan." Kemudian dia minta lagi, "Afa atasaddaqu bi syatrihi?" Kalau separuh bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, "La, jangan." "As-sulus," kalau begitu sepertiga Rasulullah? Beliau mengatakan, "As-sulusu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. "Innaka in antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sepertiga sudah banyak. Kata Rasulullah, sepertiga sudah banyak. Dan kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, kecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan fakir, nantinya dia akan minta-minta orang. Maka kamu meninggal terus meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup dengan harta yang kamu tinggalkan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan butuh harta sehingga mereka minta-minta ke orang lain. Nah, dari hadis ini ya, ulama Syafi'iyah mengatakan wasiat disunahkan jangan sampai lebih dari sepertiga. Berdasarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi seandainya orang tersebut tidak mendengarkan wasiatnya Rasulullah, tidak mendengarkan perintah Rasulullah, wasiat memakai lebih dari sepertiga dari hartanya, bagaimana hukumnya? Ulama Syafi'iyah mengatakan wasiat lebih dari sepertiga hukumnya makruh. Makruh tetap sah. Akan tetapi yang lebih dari sepertiga ini harus mendapatkan izin resmi dari ahli waris. Kalau ahli waris mengatakan kita tidak setuju, lebihnya dari sepertiga tidak setuju, maka batal lebih tersebut. Karena apa? Karena yang lebih dari sepertiga ini adalah milik daripada ahli waris. Maka merekalah yang bisa menolak wasiat tersebut atau menerimanya. Kalau mereka menolak berarti tidak sah wasiatnya. Kalau mereka memperbolehkan, ya sah wasiatnya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang meninggal tersebut tidak punya ahli waris sama sekali, bagaimana? Kalau yang meninggal tersebut tidak punya ahli waris sama sekali, maka dia Seandainya wasiat lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki, maka wasiat yang lebih tersebut tidak sah. Wasiat yang lebih tersebut tidak sah. Karena yang lebih dari sepertiga adalah milik daripada orang muslim. Karena dia tidak punya ahli waris sama sekali. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan, yustahabbu, disunahkan kalau Anda ingin mewasiatkan sesuatu, jangan sampai lebih dari sepertiga. Itu mereka ambil dari mana? Dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan as-sulus sepertiga, was-sulusu katsir, sepertiga ini sudah banyak sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sulusu katsir, sepertiga ini banyak, maka disunahkan kalau Anda ingin mewasiatkan jangan sampai lebih dari sepertiga. Dan juga kalau kita ambil, kalau kita tengok hadis yang sudahnya, innaka anta dar warasaka ahniya, kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, kecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan fakir terus minta-minta orang lain. Nah, maka dari hadis ini ulama Syafi'i mengatakan disunahkan kalau ingin mewasiatkan sesuatu, maka janganlah wasiat tersebut lebih dari sepertiga. Sunnah kurang dari sepertiga. Sunnahnya kurang dari sepertiga. Terus sepertiga ini, apakah sepertiga dihitung dari ketika orang tersebut mewasiatkan atau dihitung ketika orang tersebut sudah mati? Jadi sepertiga ya, sepertiga daripada harta. Ini sepertiga kapan? Apakah sepertiga dihitung ketika dia mengucapkan wasiat tersebut atau sepertiga ketika dia meninggal? Jawabannya adalah sepertiga ini adalah sepertiga ketika dia meninggal. Kalau misalnya ketika mewasiatkan, ketika menulis wasiat atau ketika mengucapkan wasiat, itu misalnya dia punya uang 300 juta. 300 juta. Maka sepertiga daripada 300 adalah 100 juta. 100 juta ini adalah yang boleh untuk diwasiatkan. Nah, akan tetapi ketika dia meninggal, uang tersebut kurang menjadi 200 juta, berarti yang dimaksud dengan sepertiga di sini adalah sepertiga dari 200 juta, bukan sepertiga dari 300 juta. Kemudian, sepertiga ini adalah dihitung atau dianggap setelah uang tersebut dibayarkan untuk utang-utang si mayit tersebut. Kalau misalnya ya, misalnya ketika dia meninggal, uang yang tersisa itu 300 juta, tapi si mayit ini punya banyak utang. Ketika utangnya sudah dibayar semuanya, lah tinggal 150 juta. Nah, berarti sepertiga ini dihitung sepertiga dari 150 juta. Nah, karena ulama telah sepakat atau telah ijma bahwasanya wasiat ini harus didahulukan daripada pembayaran hutang harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Jadi wasiat itu harus diakhirkan. Yang didahulukan adalah pembayaran hutang yang ditanggung oleh si mayit, karena hutang ini akan berakibat fatal untuk mayit tersebut. Seandainya tidak dibayar, maka hutang tersebut akan berakibat fatal. Dan hutang ini adalah tanggungan untuk si mayit. Nah, maka hutang ini harus dibayar terlebih dahulu sebelum dilaksanakan wasiatnya. Sebelum dilaksanakan wasiatnya. Tayib. Kalau seandainya orang yang mau meninggal atau orang yang meninggal ini punya wasiat banyak. Punya wasiat banyak. Terus wasiat tersebut lebih dari sepertiga dan ahli warisnya tidak memperbolehkan, tidak setuju kalau dilaksanakan atau tidak setuju kalau memang yang lebih tersebut atas apa? Ala hisabi ahli waris. Misalnya kalau ada orang punya wasiat yang sangat banyak, wasiat tersebut lebih daripada sepertiga dari harta yang dia miliki, dan ahli warisnya tidak menyetujuinya. Kita semua setuju wasiat ini dilaksanakan, tapi untuk lebih dari sepertiga kita tidak mau, misalnya. Maka manakah wasiat yang didahulukan? Ya. Kita lihat, kalau wasiat-wasiat tersebut sebagian ada yang mu'alak, sebagian ada yang munajjas. Misalnya dia mengatakan gini misalnya, rumah ini saya wakafkan untuk masjid. Nanti kalau saya meninggal, rumah ini saya wakafkan untuk masjid. Ketika dalam keadaan sakit dia, misalnya dia mengatakan rumah ini saya wakafkan untuk masjid. Terus rumah ini nanti kalau saya meninggal kasihkan ke fulan, misalnya. Maka kalau memang ya kalau memang dia meninggal terus meninggalkan semua dihitung hartanya itu misalnya 300 juta misalnya. Terus rumah tersebut hartanya harganya 100 juta misalnya. Maka yang didahulukan adalah wakaf. Dia mempunyai sebuah tambak dua rumah. Satu rumah harganya 100 juta. Dua rumah yang satunya lagi 100 juta juga. Tambaknya 100 juta, semuanya 300 juta. Nah, terus dia punya wasiat ketika dia sakit itu dia mewasiatkan, ini rumah ini kasihkan ke fulan, rumah yang satu ini wakafkan ke masjid misalnya. Maka yang didahulukan adalah yang wakaf ini. Untuk wasiat tidak dilaksanakan. Karena wasiat adalah tasarruf setelah mati. Sedangkan kalau dia mati, harta tersebut sudah menjadi milik ahli waris. Adapun yang rumah yang dia wakafkan tetap sah wakafnya. Selagi wakaf tersebut tidak lebih daripada sepertiga. Maka sah. Karena wakaf ini adalah termasuk tasarruf yang harus dilaksanakan secara langsung. Selagi dia telah mengucapkan hal tersebut dan dia dalam keadaan berakal, maka sah wakafnya. Adapun wasiatnya tidak boleh dilaksanakan karena sudah cukup hartanya. Sepertiganya sudah diambil oleh wakaf, maka berarti wasiatnya digagalkan. Atau misalnya wasiatnya ini semuanya adalah muta'alliqah, mu'allaqah ba'dal maut. Segala bentuk wasiat yang dia katakan adalah atau tasarruf yang dia katakan adalah tasarruf setelah meninggal. Jadi ya, kalau ada orang dalam keadaan sakit terus ingin mentasarufkan hartanya baik secara wakaf atau untuk wasiat atau yang lainnya seperti yang saya jelaskan tadi, maka tasarruf yang munajjas yang langsung tidak membutuhkan setelah mati itu adalah yang didahulukan daripada tasarruf setelah meninggal. Tapi kalau seandainya tasarruf yang dia ucapkan itu adalah tasarruf yang dilaksanakan setelah dia meninggal, ya, maka kalau tasarruf tersebut lebih daripada sepertiga dan ahli waris tidak memperbolehkan yang lebih tersebut, maka maka sepertiga ini misalnya ya, sepertiga ini adalah diambil dibagi secara merata. Bisa bagaimana? Misalnya kalau orang yang tersebut ketika sakit mengatakan, saya berwasiat nanti kalau saya meninggal Zaid kasih uang 100 juta, Khalid kasih uang 50 juta, Amr kasih uang 50 juta. Kalau kita lihat bahwasanya sepertiga dari harta yang dia tinggalkan itu 100 juta, maka kita bagi. Jadi Zaid mendapat, tadi bapak ini ketika sebelum meninggal dia mengatakan Zaid dikasih 100 juta, Khalid kasih 50 juta, Amr dikasih 50 juta. Maka kalau harta sepertiga daripada harta yang ditinggalkan itu cuma 100 juta, maka kita bagi berdasarkan persentase yang ada. Berarti Zaid mendapatkan separuh, 50% dari 100 juta. Terus Amr mendapatkan 25% dan Khalid mendapatkan 25% juga. Berarti 100 juta ini dibagi untuk 3 orang. Berarti maka Zaid mendapatkan 50 juta, Khalid mendapatkan 25 juta dan si Amr mendapatkan 25 juta. Gitu ya. Jadi ini kalau memang ahli waris tidak mengizinkannya. Ini kalau memang semua tasarufat atau wasiat yang dia ucapkan adalah wasiat yang harus dilaksanakan setelah meninggal. Kalau memang wasiat yang diucapkan atau hal-hal tasaruf yang diucapkan atau yang dilakukan itu semuanya tasaruf yang munajjas, tasaruf yang langsung dilaksanakan sebelum meninggal, maka kita dahulukan yang dahulu. Misalnya dia mengatakan dia punya 4 rumah misalnya. Dia mengatakan rumah saya yang pertama saya wakafkan ke masjid. Gitu. Kemudian sehari lagi dia mengatakan rumah saya yang kedua wakafkan untuk madrasah. Hari ketiga dia mengatakan rumah saya yang ketiga wakafkan untuk pondok misalnya. Maka kalau dia sudah meninggal, maka yang dilaksanakan adalah wakaf yang pertama, yaitu rumah saya, yaitu wakaf, yang diucapkan pertama kali dia ucapkan itu adalah yang dilaksanakan. Adapun yang diucapkan pada hari kedua, ketiga tidak diucapkan karena sudah lebih daripada sepertiga dari harta yang dia miliki. Maka yang didahulukan adalah al awal fal awal, al awal fal awal. Ini adalah mengenai wasiat ya. Terus seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Suja, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena apa? Karena yang dimaksud tujuan daripada orang mewasiatkan adalah untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala dari apa yang diwasiatkan. Jadi dia ingin untuk jangan sampai ya. Dia ingin agar ketika dia meninggal, pahala tersebut akan terus mengalir untuk dia. Karena dia ketika dalam keadaan sehat tidak melaksanakan hal tersebut, maka wasiat, dia menulis wasiat agar wasiat tersebut dilaksanakan setelah dia meninggal untuk apa, menambah kekurangan yang dia anggap kurang ketika dia dalam keadaan hidup. Maka jadi berarti wasiat ini adalah seperti wakaf, yaitu untuk menambah amal kebaikan dia meskipun dia telah meninggal. Pahala daripada amal kebaikan tersebut akan mengalir untuk dia meskipun dia sudah meninggal. Ini adalah tujuan daripada wasiat itu sendiri. Maka wasiat menurut ulama, menurut madzhab Syafi'i, tidak boleh dikasihkan kepada ahli waris karena ahli waris sudah mendapatkan bagian sendiri daripada tarikah yang ada. Ya. Cuma kalau misalnya orang yang meninggal ini, bapak ini yang mau meninggal ini, memberikan wasiat kepada ahli waris, apakah ini boleh? Dalam madzhab Syafi'i boleh, cuma wasiat ini tidak dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris yang lainnya. Kalau ahli waris yang lainnya itu setuju maka boleh, kalau tidak setuju tidak boleh. Misalnya ketika dia sakit keras mau meninggal, dia mengatakan, ini tambak yang satu ini yang besar ini kasihkan ke Zaid. Zaid itu anaknya yang paling kecil. Kasihkan ke Zaid. Wasiat dia tulis untuk Zaid tambak tersebut. Nanti untuk harta yang lainnya dibagi secara rata menurut hukum Islam. Maka tidak boleh. Wasiat ini tidak boleh dilaksanakan kecuali ahli waris yang lainnya ridho. Kalau ahli waris yang lainnya ridho maka boleh. Maka boleh. Nah, ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqah." Fala wasiyata li warisin. Allah Subhanahu wa taala telah membagi harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit kepada setiap orang. Maka tidak boleh, tidak diperbolehkan wasiat untuk ahli waris. Kalau ahli waris akan mendapatkan harta secara otomatis dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Tapi misalnya terjadi gimana? Misalnya terjadi sebagian memperbolehkan, sebagian ahli waris setuju, sebagian tidak setuju, maka bagaimana? Maka misalnya bapaknya sebelum meninggal mewasiatkan, bapaknya meninggalkan misalnya 5 tambak. Bapaknya punya 5 tambak atau 5 sawah. Punya anak laki-laki 5. Tapi bapaknya ini sebelum meninggal mengatakan, ini tambak yang nomor 1 ini wasiat saya kasihkan kepada Zaid anak paling kecil, yang paling dia senang, yang paling dia sayangi. Dua orang dari kakaknya setuju. Dua orang yang lainnya tidak setuju. Maka kakaknya yang dua orang tadi, kakaknya yang dua orang tadi yang tidak setuju mengambil bagiannya penuh. Berarti dia mengambil bagian 1/5 dari berarti dia mendapatkan satu sawah. Karena dia tidak setuju. Dan untuk kakaknya yang setuju, maka dia secara otomatis harus rela bagiannya, sebagian diambil oleh adiknya Zaid yang menjadi apa? Jadi dia harus rela tambak 3 ini dibagi untuk orang 3. Secara otomatis tambak 3 ini dibagi untuk orang tambak 3 ya. Satu tambak yang wasiat diambil oleh Zaid dan dua tambak ini dibagi untuk orang 3 gitu. Berarti ala hisabihima. Kalau begitu berarti ala hisabihima. Kalau memang sebagian setuju, sebagian tidak setuju, maka pembagiannya seperti itu. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad sebelum saya tutup kajian kita. Ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, bagaimana jika ada seseorang berwasiat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, namun seseorang yang menerima wasiat tersebut sering menggunakan harta untuk kepentingan yang salah. Apakah kita harus memberikannya terima kasih? Ya, wasiat tersebut tetap sah. Misalnya kalau ada orang, ada Zaid mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal berikan duit saya ini kepada si Joko misalnya. Dan Joko ini adalah orang yang tidak begitu bisa mentasarufkan harta, sering menghambur-hamburkan harta. Maka wasiat ini tetap sah. Wasiat tersebut tetap sah. Tidak ada. Yang penting orang yang dikasih wasiat tersebut adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi, maka wasiat tersebut sah. Wasiat tersebut sah. Tapi jika bentuk wasiatnya seperti ini, nanti kalau saya meninggal, duit saya ini berikan kepada Joko, biar Joko membangun dari duit ini tempat maksiat, maka tidak sah. Maka tidak sah. Karena berarti wasiat ini adalah wasiat untuk sebuah kemaksiatan. Tapi kok sekedar duit ini kasihkan ke Joko setelah saya meninggal, maka wasiat tersebut tetap sah. Yang penting Joko adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Meskipun kita ketahui Joko ini orang yang tidak begitu istiqomah, misalnya dia menggunakan uangnya untuk hambur-hamburan, maka wasiatnya tetap sah. Wasiatnya tetap sah. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana ilman mubaraka wa yaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.